Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta takhasus yang Allah muliakan, juga para netizen di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab membahas kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita sudah selesai membahas yang terakhir, apa? Munada, al-munada ya. Sekarang kita lanjut ke maf'ul min ajli, atau disebut juga maf'ul lahu, maf'ul lah. Jadi maf'ul teh banyak ya, ada maf'ul bih, ada maf'ul fih. Maf'ul fih itu apa? Dzaraf ya, dzaraf zaman atau makan. Ada maf'ul mutlak. Apa maf'ul mutlak? Masdar. Ada sekarang maf'ul min ajli atau maf'ul lah, maf'ul lahu. Jadi ada beberapa maf'ul ya. Kita baca definisinya dalam kitab Al-Ajurumiyah ini ya. Al-maf'ullah huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuku'il fi'li, nahu qawlika qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Nah itu ya. Maf'ul lahu atau maf'ul min ajlih adalah isim yang dinasabkan. Kalau isim berarti bukan fi'il, bukan huruf ya. Mansub berarti bukan marfu, bukan majrur ya. Alladhi yang yudhkaru disebutkan, bayanan lisabab yuqil fi'li, sebagai penjelasan terhadap sebab-sebab terjadinya perbuatan. Jadi maf'ul min ajli atau maf'ullah isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan. Contoh, qama Zaidun ijlalan li amrin, telah berdiri Zaid karena memuliakan amr. Apa pekerjaannya di sini? Perbuatannya koma, berdiri ya. Koma fil madi Zaidun fa'il, ijlalan maf'ul min ajli, karena dia pertama isim, kedua mansub, ketiga ini untuk menjelaskan sebab-sebab berdirinya Zaid. Kenapa Zaid berdiri? Karena untuk memuliakan amr. Jadi amr datang, tadinya Zaid lagi duduk atau berbaring, begitu datang dia berdiri. Untuk apa? Memuliakan amr. Nah jadi si ijlalan isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan. Perbuatannya apa? Berdiri. Jadi dia berdiri karena memuliakan amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Apa artinya? Qasadtuka maknanya aku datang kepadamu. Aku bermaksud kepadamu. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab aku datang kepadamu? ibtiqa'a ma'rufika, karena ingin mengenalmu, gitu ya. Inilah maf'ul min ajlih, atau yang disebut juga maf'ul lahu. Jadi kaidah untuk maf'ul lah atau maf'ul min ajlih, pertama isim, kedua mansub, ketiga untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan. Nah, untuk mengetahui, kan yang mansub seperti ini teh banyaknya, ada hal, ada tamyiz ya, ada maf'ul mutlak yang sudah kita terangkan, ini ada maf'ul min ajlih. Gimana cara menjelaskannya? Ya, cara membedakannya, pertama dari makna. Maknanya apa? Karena, ya, sebab. Kenapa Zaid berdiri? Karena untuk memuliakan Amr. Kedua, bisa disodorkan dua pertanyaan, dua apa, dimasukkan dua huruf. Pertama min, yang kedua lam. Contoh umpamanya, qama Zaidun ijlalan li amrin. Nah, bisa li-nya itu disimpan sebelum ijlal. Jadi qama Zaidun li ijlali amrin. Qama Zaidun li ijlali amrin. Kita tulis di papan ya. Qama Zaidun, tadi kan ijlalan li amrin. Nah, coba i'rab qama fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi iya li'annahu ismul mufrad. Ijlalan maf'ul min ajlih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Terus li harfu jar amrin majrur bil ya. Nah, bisa juga kita katakan qama Zaidun li ijlali amrin. Qama Zaidun li ijlali amrin. Telah berdiri Zaid untuk memuliakan Amr. Ya, awalnya begini. Tadinya begini, qama Zaidun li ijlali amrin. Telah berdiri Zaid untuk memuliakan Amr. Nah, li-nya huruf jar, ijlali majrur oleh li. Terus dia juga mudhaf, amrin mudhafun ilaih. Ya, tadinya begini. Nah, kemudian untuk mempersingkat tadi afsah, lebih fasih, li ijlanya diganti dengan ijlalan. Maka ijlalan ini menjadi maf'ul min ajlih atau maf'ul lahu. Gitu ya. Li amrin. Ada wau, ada yang tahu kenapa wau? Membedakan antara Umar dan Amr. Kalau walaupun Umar umpamanya qama Zaidun ijlalan li Umar, Umar Umaro, tetap saja pakai wau. Kenapa? Untuk membedakan bahwa itu bukan Umar bin Khattab. Jadi selain Umar bin Khattab pakai wawu. Tapi kalau tidak pakai wawu berarti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu ya. Ini pertama. Kedua, pakai min. Contoh baca somamtu, somamtu indal ustadhi min mahabatihi. Somamtu apa artinya? Falyakul khairan awliyas mut. Aku diam, diam itu berarti tidak bicara, mungkin bergerak-gerak, bukan diam mematung. Tapi diam tidak bicara. Aku diam di samping ustaz karena wibawanya, karena segen, karena wibawanya. Wibawa siapa? Wibawa sang ustaz. Coba ubah ini menjadi kalimat yang mengandung maf'ul min ajli. Samamtunya tetapnya samamtu indal ustaz terus mahabatan lahu. Nah, coba i'rab samamtu fi'lun madin mabniun alas sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrik. Tu'nya dhamir raf'in mutaharrik mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun. Indah dharaf apa? Makan. Makan apa zaman? Ini tempat apa waktu? Tempat digigirin di samping. Di samping itu berarti tempat. Zarf makan man subun wa alamatun nasbihi fathatun wahuwa mudhaf al-ustad mudhafun ilaih majrurun wa alamatun jarrihi kasratun mahabatan maf'ul min ajli mansubun wa alamatun nasbihi fathah lahu jar majrur, ya. Masih ingat lahu gimana? La harfu jar, hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarri majrurun, ya. Nah, jadi adanya li dan min. Maknanya apa tadi, maknanya li atau min itu? Karena, ya. Aku diam di samping ustaz karena wibawanya, ya. Karena wibawanya atau segen. Aku diam di samping ustaz karena segen kepadanya, gitu ya. Jadi maf'un min ajli ketetapannya pertama isim, ya. Kedua mansub. Ketiga maknanya adalah karena. Karena atau sebab. Keempat yang tidak dicantumkan di sini tapi saya tambahkan bonus adalah harus berbentuk masdar. Tidak boleh isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, tidak boleh isim-isim lain, tapi harus dalam bentuk masdar. Seperti ijlalan, Mahabatan, mahabatan, masdar mim ya. Ijlalan berasal dari kata af'ala, buja'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Coba apa tuh? Tadinya kan fa'ala yuf'ilu fa'alan. Nah, ijlal asal fi'il thulatsi mujarradnya jalla. Kalau ini kan masuknya fi'il mazid, jadi ajalla. Kalau jalla, jalla jalalu, jalla mulia, mulia dengan sendirinya. Kalau ajalla, memuliakan. Daraba, memukul. Adraba, memukulkan. Jalasa, duduk. Ajlasa, mendudukkan. Ana ajlastu, ana ajlastu, ana jalastu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Saya mendudukkan anak itu di atas kursi. Ajlastu hadas sobi, gitu ya. Hadas sobi alal kursi. Duduk dengan mendudukkan sama apa beda? Beda. Kalau duduk mah kita sendiri, mendudukkan mah orang lain. Saya membaca Quran. Ana aqra'ul Qur'ana. Saya membacakan Al-Quran untuk orang lain, untuk ustaz. Aqra'tu. Tadi qara'tu Al-Quran, sekarang aqra'tu. Aqra'ul Quran, kalau membacakan berarti uqri'ul Quran. Aqra'a yuqri'u, af'ala yuf'ilu. Mestinya ada pelajaran sorof ya. Mestinya selang-seling. Diselip-selipkan lah nanti ya. Jadi si apa namanya maf'ul min azri harus dalam bentuk apa? Masdar. Tidak boleh isim fa'il, tidak boleh isim maf'ul, isim makan, isim zaman atau isim-isim lain, tapi harus masdar. Antum tulis, fikir, renungkan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Ada ayat dalam Al-Quran An-Nisa 38. Baca walladzina yunfiquna amwalahum ria an-nas. Sasisu ria an-nas. Kenapa sa? Kenapa si? Ada yang su? Tidak ada. Saksi su, kenapa sa menikah ke munada ay huruf nida na gitu, bukan itu ria, ria bukan hey ria, tahu ria enggak apa artinya? Dan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia. Rianya ini kan apa? Maf'ul min, maf'ul min ajli ya. Jadi saksi su, kenapa sih? Mudhaf ilaih ya. Coba i'rab wa, wa ini anggaplah huruf istinaf ya, itu bihasbi ma qablahu alladzina ismul mausul mabniun ala al-fathi ya. I'rabnya hasba maqablahu. Terus yunfiquna fi'lun mudari'un marfu'un, belum selesai, marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun niyabatan 'anil dhammi li'annahu minal af'al khamsah. Terus Al-wau, wau jamaah ini ya. Wau ini nih, wau ini nih. Ah, wau ini. Wau-nya wau jamaah mabdiun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun amwalahum. Amwala maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu jamu taksir wa huwa mudhaf. Hum ini hum ini ha dengan mim. Ha dengan mim. Mimnya lil jam'i, menunjukkan jamak ya. Haknya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fi mahali jarri mudhafun ilaih. Mim lil jam'i, menunjukkan jamak. Kalau satu kan ha atau hu ya, jamak ini. Ria'a maf'ul min ajli mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'ilna wa huwa mudhaf an nasi mudhafun ilaih majrurun wa alamatun jarrihi kasratun zahiratun. Contoh, saya pergi ke masjid karena mencari pahala. Zahabtu ilal masjid karena mencari pahala, karena pakai mafun min ajli talaban lil ajri, li ajrin gitu aja ya. Boleh pakai alif lam juga, lil ajri gitu ya, lil ajri ya. Zahabtu ilal masjidi talaban lil ajri. Nah, coba iram. Zahabtu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrik. Terus mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun ila harfu jar al masjidi majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fir talaban majru talaban maf'ul min ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Terus li huruf jar al ajri majrurun bildi ya. Ada lagi dalam Al-Qur'an, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Baca walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ini Al-Qur'an Ar-Ra'du 22. Walladzina sabaru. Coba dari sabaru. Sabaru fi'lun madhin mabniun ala dhammi litisalihi bi wawil jamaah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun al-alifu lil itlaq ya. ibtigha'a maf'ul min ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa huwa mudhaf wajhi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Rabbi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwa mudhaf. Him hi'nya dulu dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahari jarri mudhafun ilaih wal mim lil jam'i, ya. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buat yang maf'ul min ajlihi, apakah memang harus ma'rifah, apa boleh nakirah juga ketika masdarnya gitu? Iya. Apakah maf'ul min ajli ini harus selalu nakirah? Seperti ini, ya. Seperti ini. Apakah boleh ma'rifat? Ya. Ini harus nakirah. Harus tanwin. Tidak bisa dengan ma'rifat, umpamanya zahabtu ilal masjid al-talaba lil ajri. Enggak boleh. Ya. Contoh, kaum muslimin datang ke Madinah karena menziarahi apa? Masjid apa kuburan? Masjid. Tidak boleh niat berangkat dari sini ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berziarahnya ke mana? Ke masjid. Tapi kalau sudah tiba di sana, ya dianjurkan ziarah. Ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, ke Baqi, ke Uhud, ya disyariatkan. Tapi niat berangkat dari sini tidak boleh untuk menziarahi kuburan. Tapi niatnya menziarahi masjid, karena Nabi SAW menyatakan la tushaddu rihal illa ilal masajidi thalathah, ya. Tidak boleh tushaddu rihal. Tushaddu itu memayah-mayahkan diri mengadakan perjalanan safar, kecuali ketiga masjid. Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Selain ketiga itu enggak boleh. Tapi kalau sudah di sana, ya ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin datang ke Madinah karena menziarahi masjid. Gimana tuh? Qadima Qadimal muslimuna ilal Madinah ziaratan lil Masjidin Nabawi. Qadimal muslimuna ilal Madinati ziaratan lil Masjidin Nabawi. Ya Rab, qadima ma'afilun madin mabdin alal fathila mahalallahu minal i'rab. Terus al-muslimuna ma'fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anil dhammi li'annahu jam'ul muzakkaris salim wan nunu iwadun anit tanwini fil misl mufrad. Jangan terbalik ya, wa alamatu raf'i thubutunun li'annahu min al-af'alil khamsah. Terbalik dengan yang tadi ya, ini mah jama muzakkar salim. Terus ila harfu jar al-madinati ya, majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi li'annahu simufrad. Terus ziyaratan maf'un min ajli, maf'un min ajli mansubun wa alamatu li harfu jar al-masjidi majrur bili wa alamatu jarrihi kasr an huwa mudhaf wa sa mudhaf. Itu enggak boleh mudhaf karena apa? Enggak boleh disebut mudhaf karena apa? Al-masjidi karena tidak boleh jadi disebut mudhaf karena apa? Ada alif lam. Kalau syarat mudhaf tidak boleh ada alif lam. Jadi kalau dua-duanya alif lam pasti sifat mausuf atau naat manut ya. An-nabawi sifat lil masjid wa sifat ilal majruri majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau an-nabawi disebut sifat, masjidnya disebut mausuf. Kalau an-nabawi disebut naat, al-masjidnya manut ya. Taib. Orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Apa kata yang tidak tahu? Menghalangi. Sod. Sod dal dal. Sod dun. Sada yasudu yasuduna anil masjidil haram yasuduna ansabilillah. Itu sod. Anunya soddan, apa nah masdarnya. Jadi wala. Pakai jumlah fi'liyah. Orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Anfaqo. Al-kuffar. Terus am walahum untuk menghalangi orang saddan an sabilillah. Anfaqal kuff. Baca anfaqal kuffaru amwalahum saddan an sabilillah. I'rab anfaqa fi'lun madhin mabniun alal fathi la mahallallahu minal i'rab. Al kuffaru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u taksir. Terus amwalahum maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi li'annahu jam'u taksir. Terus wa huwa mudhaf hum ha hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarri mudhafun ilaih wal mim lil jam'i. Saddan maf'ul min ajli mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. An harfu jar sabili majrurun bi an wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Iya. Tip, adakah pertanyaan yang akan ditanyakan? Ini masdarnya berarti buat tunggal ya, Ustaz. Iya. Enggak pernah ada yang buat dua, jamak, tiga. Enggak. Jamak. Gitu. Khusus buat maf'ul min ajlihi. Walaupun pelakunya jamak, seperti orang kafir kan jamaknya. Jadi mufrad dan mansub dan nakirah. Ya. Jumlah tersebut juga ternyata ada dua maf'ul juga. Tadi yang pertama maf'ul, maf'ulun bih, yang kedua maf'ul min ajli. Iya. Iya. Gimana nanti kalau misalnya kan cara ngebedainnya gitu kan. Misalnya yang ini yang pertama kan kebiasaannya polanya kan fi'il, fa'il sama maf'ulun bih. Kalau maf'ulun min ajli sudah kita ketahui maknanya apa? Karena. Ya, karena dan boleh diubah umpamanya anfaqal kufar amwalahum li saddi li saddin atau li saddin nas an sabilillah li saddin an sabilillah, ya bisa seperti itu. Jadi maknanya yang membedakan dari segi bisa, konteks kalimat bisa dimasukin huruf jar. Nah, huruf jar li atau min. Ya, li atau min. Saya membaca Al-Quran karena menginginkan ketenangan, mencari ketenangan. Qara'atul Qur'ana talaban lis sakinah, gitu ya. Saya menadhar ahwat karena ingin menikahinya. Ya, nadhartu ilal ahwat iradatan linikahiha. Iradatan linikahiha. Semua ahwat dinadhar. Kalau menadharnya hanya dalam rangka litamattu', senang-senang menikmati, enggak boleh. Antum kenapa melihat ahwat? Saya kan mau menikahinya. Nyaan. Benar. Enggak bercanda. Enggak boleh. Dosa. Ada pertanyaan lagi tentang maf'ul min, maf'ul min ajli. Faham ya? Jadi ketentuannya maf'ul min ajli itu pertama dia harus isim, tidak boleh fi'il atau huruf. Kedua harus mansub. Tidak boleh apa? Jar atau marfu. Marfu atau majazum tidak boleh. Ketiga maknanya adalah karena. Keempat harus berbentuk masdar. Kelima tambahkan tuh yang didin tadi. Mufrad. Ya, mufrad. Saya masuk kota Mekah karena umrah. Dakhaltu al-Makkata umratan atau hajan atau haji gitu ya. Umpamanya saya pergi ke Mekah karena mau umrah. Dhahabtu ila Makkah umratan atau hajjan. Apa hajjan? Untuk berhaji. Umratan untuk berumrah. labbaik Allahumma umratan. Talbiyah untuk umrah yang kita lakukan di miqat itu begitu. Setelah niat mau umrah, yang dilakukannya di miqat. Kalau orang Madinah, miqatnya di mana? Di Bir Ali. Dan itu miqat terjauh dibanding miqat lainnya. Kalau orang-orang Mekah, bisa di Lamlam, bisa di Tan'im, bisa di Arafah, Ja'ronah, terserah ya. Nah, di sana niat mulai umrah atau haji, mulai umrah lalu talbiyah. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, umratan karena untuk umrah. Kalau diganti li umrah itu bisa enggak? Boleh, tapi dengan umratan afsah. Apa afsah teh? Lebih fasih, lebih baku, lebih indah. Ada lagi pertanyaan? Saya membaca buku karena ingin memperoleh ilmu. Qara'atul kitaba husulan nailan lil ilmi, nailan lil ilmi, karena ingin memperoleh ilmu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, PR cari maful min ajri dalam Quran atau hadis. Anda tahu gimana cara mencari? Google. Di Google. Tanya ke Mbah Google. Apa dibacaan satu-satu dari Fatihah sampai An-Nas gitu? Di, atau asal buka cari, terserah gimana caranya. Boleh Google. Atau apa namanya? Ada kitab. Memang lebih utama membiasakan membaca itu dari kitab yang dicetak dibanding ada PDF-nya kan, kitab-kitab ada PDF-nya. Jadi ustadz-ustadz yang update itu nggak perlu bawa kitab, bawa laptop atau bawa apa tablet kapsul gitu ya, sirup atau HP, kadang di HP itu bisa apa tidak bisa. Tapi tidak afdol. Afdol ke kitab langsung. Namanya juga kajian. Kita bukan kajian laptop. Bukan kajian HP. Nah, usahakan ke kitab. Ada kitab yang untuk mencari indeks ayat dalam Al-Quran. Namanya Al-Mu'jam, Al-Mufahrash li'alfadil Quran. Al-Mu'jamul Fahras di Al-Fadhil Quran. Atau yang rada jadul, jadul. Yang rada lebih tipis, Fathur Rahman. Jadi kalau umpamanya mau mencari ayat yang ada kata umpamanya kata apa ya, ibtigha, cari aja dari lafaz ibtigha. Tapi dari fi'il thulatsi mujarradnya. Jangan dicari dari huruf alif, mau ketemu sampai hari kiamat juga. Apa ibtigha fi'il thulatsi mujarradnya, tiga huruf aslinya? Batagor. Bago. Bago ya, bago. Jadi ibtago masuk wajan ifta'ala, bago, bago ya tadi. Nah, dari huruf ba ya, bago ya, nanti ketemu bago di bawahnya ada ibtago ya. Nanti ada ayat yang mengandung kata itu nih, surat anu ayatnya banyak ya, seperti itu. Atau contoh umpamanya mau mencari kata yang ada ayat, mencari ayat yang ada kata-kata umpamanya istawa. Cari di mana tuh? Sin. Ah, sin. Apa sulasi mujaradnya? Sawa. Ya. Masuk wajan ifta'ala, istawa, ya. Nah, cari sawa, nanti di bawahnya ada istawa, oh, baru ada ayat-ayatnya. Surat apa, ayat apa, gitu ya, banyak di sana. Kalau Fathur Rahman tidak lengkap, kurang lengkap. Kadang-kadang mencari ayat yang ada kata anu, wah, enggak dapat di sana, enggak ada. Bukan enggak ada ayatnya, enggak kemasukan. Yang paling lengkap adalah Al-Mu'jam Al-Mufahrash li Al-Fadhil Quran. Lebih tebal dan lebih lengkap. Satu jilid besar. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi hari Kamis yang akan datang membahas maf'ul yang lain, maf'ul ma'ah. Ya. Ya, cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.